sunyi sepi sendiri sejak kau tinggal pergi. Tiada kabar berita, hidupku merana. Berdebar hatiku, ribas pucuk suratmu. Ku membacanya dan kecewa. Apa kini harapan kekasih tak kembali? Yang ku terima undangan esok akan mengikat janji. Sahabat karibku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan bahagia. Apa kini harapan kekasih tak kembali? Yang ku terima undangan esok akan mengikat.